Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bi sunnati laumidin. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dapat bermuajah, bertatap muka melalui media virtual ini dalam rangka tetap mengupayakan bagaimana kesempatan yang ada tidak kita sia-siakan untuk senantiasa menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita sebenarnya yang telah diprokes, dibuat pengumuman, akan membahas pokok-pokok keimanan dalam Al-Quran, kitab dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang mengambil materinya dari kitab yang ditulis oleh para ulama, Kitab Usulul Iman, Fidha'il Kitab As-Sunnah, yang dicetak oleh Mujammal Malik Fahad, yang kita akan bacakan nanti mukadimahnya, di mana kitab ini disusun oleh beberapa profesor, ya, yang antaranya adalah Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi, kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad, dan juga Syekh Ibrahim bin Abi Ar-Ruhaili. Yang ketiga masyayikh ini sudah ma'ruf di kalangan para masyayikh kita. Kemudian setelah itu kitab ini dimurojaah dan diedit pada para editornya, yaitu Syekh Ali Nasir Al-Faqihi dan Syekh Ahmad Atiyah Al-Ghamidi. Ini secara ringkas pengenalan kitab ini. Pembahasan kitab ini secara global akan mencakup bahasan usul-usul akidah Ahlussunnah Jamaah. Sebelum kita membahas topik ini, baiknya kita akan bicara sedikit tentang mukadimah dari pembahasan kita, tentang pentingnya kita belajar ilmu akidah, dan juga pentingnya memulai sebuah menuntut ilmu itu dari pokok-pokok dan dasar-dasarnya. Pertama, kita akan jelaskan tentang pentingnya belajar ilmu akidah. Tidak diragukan lagi, dia adalah merupakan pondasi dari agama ini. Bahkan kita lihat secara keseluruhan, simpul daripada ajar Islam itu adalah untuk menegakkan tauhid itu sendiri. Maka oleh sebab itu, tidak salah ungkapan dari Imam An-Qayyim menyebutkan bahwa Al-Quran itu semuanya adalah tauhid. Karena dalam Al-Quran terdapat imah dalil-dalil, hujah-hujah tentang tauhid itu sendiri. Kedua, atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang haramnya buat syirik. Yang ketiga, imah cerita, sejarah para nabi yang sebelumnya dengan para umatnya, ya, yaitu yang berjuang mendekatkan tauhid. Kemudian yang keempat adalah cerita para penentang tauhid. Dari semenjak diutusnya para rasul sampai akhir zaman. Yang kelima adalah bagaimana perjalanan kebahagiaan, keberuntungan diperoleh orang-orang bertauhid di dunia dan kemudian di akhir kelak. Yang keenam adalah bagaimana pula kehancuran, ya, yang dialami oleh para orang-orang yang berbuat syirik, serta bagaimana pula perjalanan hidup mereka kelak di akhir. Itu secara umum. Dan kemudian yang ketujuhnya adalah berbagai larangan dan perintah-perintah yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, dan akhlak, itu adalah merupakan hak-hak tauhid. Orang yang bertauhid pasti dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid dia pasti akhlaknya baik. Orang yang bertauhid pasti muamalahnya baik dan seterusnya. Jadi oleh sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa inti dari ajaran Islam itu semuanya kembali kepada tauhid. Nah, kalau kita lihat demi keagungan tauhid, kita lihat umpamanya salah satu ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Sepakat para ulama menyebutkan bahwa ayat paling agung itu adalah ayat, yaitu ayat kursi. Kenapa dia agung? Karena di dalam terdapat tentang dalil-dalil tauhid, berbicara tentang tauhid. Berikutnya kita lihat lagi surat yang paling mulia dalam Al-Quran, ada surat Al-Ikhlas. Ya, setelah surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Bagaimana kemuliaan dibanding dengan surat-surat yang lain, yaitu ta'dilusul Quran, kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini kenapa demikian? Karena isinya juga berbicara tentang tauhid. Kemudian juga di dalam ibadah-ibadahnya Rasulullah SAW, salat-salat sunnahnya Rasulullah SAW, sering membaca ayat-ayat berkenaan dengan tauhid, terutama adalah surat Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, itu yang disebut dengan surat Kul ya'ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena dua surat ini adalah ayat yang bicara tentang tauhid. Dan begitu seterusnya. Ya, jika kita lihat lagi tentang inti dari ajaran yang dibawa, dasar-dasar dakwah semua para nabi dan anbiya, para rasul dan anbiya adalah tauhid. Ya, nanti akan kita sebutkan dari mukadimah kitab ini sekilas tentang itu. Nah, begitu pentingnya. Kemudian juga tauhid adalah merupakan syarat mutlak diterimanya ibadah kita. Banyak orang mungkin beribadah, berinfak, bermuamalah baik, berakhlak yang baik, belum tentu ibadahnya diterima kalau tauhidnya rusak. Karena syarat mutlak diterimanya ibadah adalah tauhid. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, ya kan? Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, ya. Falyamal 'amalan, hendaklah beramal soleh. Kemudian dalam amal soleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan dia tidak sedikit pun berbuat syirik kepada Rabb-nya. Jadi dalam ibadahnya tidak ada dicampur oleh nilai kesyirikan. Kemudian kita lihat lagi bahwa inti diturunkannya Al-Qur'an, kemudian tadi juga kita sebutkan pemanya inti diutusnya para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wa yastaimut tawhid, kata Allah Subhanahu wa ta'ala surat An-Nahl ayat 36, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang seruan mereka adalah mengajak umat mereka untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan beribadah kepada tagut itu menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nisa ayat 25 juga Allah tegaskan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidak kami utus seorang rasul pun selain Muhammad kecuali yang awal yang diwahyukan kepada mereka itu. Yang perintahkan kepada mereka untuk menyembah kepada umat mereka adalah bahwa mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kata Allah, kecuali aku, maka sembahlah. Kita lihat lagi tujuan dan hidup seorang makhluk ini dan tujuan hikmah diciptakannya makhluk ini. Allah tegaskan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali ayat-ayat dalil-dalil perkara-perkara yang menunjukkan tentang keagungan dan besarnya dan pentingnya belajar tauhid. Oh, urgensi pentingnya kita mengenal tentang tauhid itu. Nah, keyakinan dengan tauhid ini banyak sekali kaitannya dengan masalah-masalah keyakinan yang lainnya. Beriman kepada para malaikat, kepada para kepada kitab-kitab suci yang turunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada rasul dan nabi, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir. Dan itu banyak sekali cabang-cabang pokok-pokok keimanan yang harus kita yakini. Nah, di dalam pembahasan kita ini kita akan bahas hal-hal yang sifatnya simpel, yang pokok-pokok, ya, yang inti-inti dalam berbagai persoalan itu. Maka dari sinilah pentingnya seorang muslim, ya, selama dia dari nilai-nilai kemunafikan, nilai kesyirikan, nilai berbagai hal yang akan merusak nilai imannya adalah dengan memperkuat ilmunya kepada Allah. Iman, ilmu tentang tauhid. Ya, ilmu tentang tauhid itu sendiri. Maka demikian dia akan dapat menangkal dirinya dari berbagai syubhat dan juga akan dapat menangkal dirinya dari berbagai godaan-godaan syahwat. Maka inti dari ilmu tauhid itu sebetulnya adalah yaitu bagaimana hati kita ini supaya kokoh dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati ini, ya, banyak juga godaan-godaannya. Ada juga perkara-perkara yang akan berupaya mengganggunya dan meragukannya. Maka oleh sebab itu dalil-dalil tentang tauhid dalam Al-Qur'an tentang keiman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ratusan ayat bahkan ribuan ayat menunjukkan hal itu. Demi apa? Agar kokohnya keiman seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita tidak pernah belajar, kita hanya mendengar hal-hal yang mujmal, perkara-perkara yang mungkin secara global saja, gitu kan? Tidak pernah mendengar dalilnya dan pembahasan rincinya bagaimana. Maka dari itu dalam pesan-pesan ini kita akan membahas secara global berbagai perkara-perkara keimanan yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran maupun dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya yang mulia. Nah. Hal yang kedua yang kita ingatkan adalah di dalam belajar sebenarnya kita jelaskan bahwa kita itu dalam belajar sifatnya harus memulai dari hal-hal yang terpenting dulu, pokok-pokok dulu, atau disebut dalam istilahnya dasar-dasar dari setiap ilmu. Karena setiap ilmu punya dasar. Nah, kalau dasar sebuah ilmu itu tidak kokoh, maka dia seperti bangunan juga ya. Seperti iman juga tidak punya dasar yang kokoh juga mudah ambruk. Demikian pula ilmu kita. Kalau kita dalam ilmu-ilmu umum pemanya, sebelum kita mengerti cara membagi dalam menghitung ya, dalam menambah, mengalim pemanya, kita harus mengenal dulu apa? Huruf kan, angka 1 itu apa bentuknya? K2, angka 3. Begitu. Dari awal dikenalkan dulu pokok-pokoknya. Baru terus berlanjut, baru kita tahu bahwa 3 itu lebih besar daripada 2 dan 1. Kemudian 3 dikali 2 berapa jumlah. Nah itu baru berlanjut. Dikembangkan nanti ada lagi namanya penyebab akar, semacamnya pengalian, bilangan desimal, dan seterusnya. Ini berangkat dari asal dulu. Ya, dari asal juga. Dalam membaca juga kita gitu kan. Dikenalkan dulu huruf ini. Jika ketemu huruf ini dibaca bagaimana. Ya, kalau sama begini bagaimana. Ya kan? Nah, itu baru setelah itu bila kita bisa akan mengembangkan. Nah, kenapa selama ini ilmu kita itu tidak istilahnya tidak simpul, tidak nyambung rasanya gitu. Istilahnya ibarat orang ini kalau dia nanam acakan di mana-mana, tidak teratur. Sehingga ilmunya itu tidak saling nyambung, itu istilahnya. Sekian tahun dia belajar, tidak merasa ada ilmu yang didapat oleh dia. Kenapa? Karena memang seperti tadi ya, mencar-mencar ilmu itu istilahnya, mencar-mencar. Ya, mencar sana, mencar sini, ambil sini sedikit, ambil sedikit. Ya, kemudian mungkin mendengar masalah tawasul, paham pula sedikit. Ya, apa pokok dari pembahasan ini kita enggak tahu. Tabarruk, kemudian seterusnya, ziarah kubur, berbagai permasalahan iman dan seterusnya. Banyak hal-hal yang sifatnya kita tahu ujung-ujung dari masalah sedikit-sedikit gitu kan. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa kita mestinya ya, dalam menuntut ilmu itu harus melalui tangga-tangga yang jelas. Maka oleh sebab itu disebutkan para ulama kita bahwa ulama rabbani itu adalah mendidik manusia dengan berilmu itu dari yang penting kepada yang penting berikutnya. Terus begitu. Dia ada tangganya juga ilmu itu. Ya, ada rute yang harus dilewati dulu dalam berilmu. Jadi pokok-pokok ilmu itu harus ada. Dalam setiap ilmu ada pokok-pokoknya, ada dasar-dasarnya. Ya, baik dalam ilmu dunia apalagi ilmu akhirat. Dalam akhir juga baik dalam ibadah, ilmu ibadah yang berhubungan dengan ibadah, hukum ibadah juga begitu. Ya, di dalam akhlak juga ada, ya. Kemudian juga begitu setiap cabang ilmu. Nah, demikian pula dalam ilmu tauhid itu ilmu akidah. Baik, itu mukadimah yang ingin disampaikan karena banyak di antar kita selama ini belajar itu acakan, ya, hadir ke sana, hadir ke sini, tidak sabar dalam menyelesaikan sebuah pembahasan yang dibahas oleh ustaz punya, membahas sebuah kitab punya. Enggak sabar dia mengikuti sampai selesai kitab itu dibahas. Banyak di antara kita tidak sabar. Nah, ini yang masalah sebetulnya. Dia tahu sedikit-sedikit, ya kan. Dan fenomena yang lahir sekarang ini, banyak di antara ikhwan kita berbicara masalah bid'ah rinci, mungkin paham dia berbagai hal-hal yang sifatnya lagi viral, yang lebih aktual, tahu dia. Tapi ketika berbicara masalah keimanan kadang-kadang datang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi anak-anak TK udah paham, tapi kadang-kadang datang dari ikhwan yang kita sudah mengira dia ini sudah mengkaji masalah itu. Nah, tetapi justru kadang-kadang pertanyaan mengagetkan kita gitu. Persoalan-persoalan yang sebenarnya enggak perlu ditanyakan, bukan mungkin orang-orang mulai belajar sudah ketahui, tapi bagi dia itu suatu hal yang belum diketahui oleh dia. Nah, ini akibat dari apa? Tadi itu yang saya sebutkan, sering saya sentil itu adalah istilahnya ngaji, yaitu kuliner. Ngaji kuliner itu istilah apa? Coba-coba. Ada ustadz baru coba sini, ada kajian baru coba sini. Jadi, mindah-mindah terus. Cicipi-cipi sana, cicip sini. Gitu yang banyak kita dalam mengaji ini. Ya, tidak ada satupun kitab yang selesai. Tidak ada yang jadul pembahasan yang benar-benar kita kuasai. Nah, ini akibat. Maka dari itu, di dalam berjual agama, dalam belajar itu perlu kita konsentrasi dan juga fokus. Sehingga jelas itu sabar dulu. Ya kan, di antara kita ini ada juga sebagai yang sempatnya baru belajar beberapa bulan sudah ingin memberi materi juga ya, ingin bahkan juga ingin menjadi ustadz atau dan seterusnya. Nah, ini Pak lebih parah lagi gitu loh. Nah, di dalam menuntut ilmu kita harus fokus dan sabar. Perlu diselesaikan satu pembahasan demi pembahasan. Ya, tidak seperti apa yang saya sebutkan tadi, itu istilahnya ngaji kuliner itu. Ya, kalau kuliner kan ada warung baru buka, ingin coba dulu apa rasanya, enak apa enggak gitu kan. Nanti dicoba-coba mana yang lebih enak, itu baru langganan di situ. Kan gitu istilahnya kita. Nah, nanti kalau garung ini tukar lagi pegawainya, umpamanya kan yang masakan sudah enggak enak, pindah lagi tempat yang lain kita, kan gitu. Karena sudah berubah rasa dan seterusnya. Ini mengaji tidak begitu. Kita harus fokus dulu. Sabar dulu dengan seorang ustaz, belajar gini-gini nanti, ya. Nanti fokus dalam suatu majelis, belajar di situ. Karena sekarang ini, ya banyaklah ya, godaan dari segi judul, umpamanya kadang-kadang juga gitu kan. Nah, padahal masalah-masalah yang dijadikan sebagai topik-topik, umpamanya kalau mengkaji dalam masalah, kalau kita ambil umpamanya tabligh akbar, iya enggak masalah. Tapi saya bukan anti tabligh akbar. Tapi yang maksud saya itu adalah, kita hanya lebih gantung menghadiri tabligh akbar, pembahasan-pembahasan melebar ke sana-sini, tapi kita tidak bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari bahasan. Ini yang banyak antara kita. Tabligh akbar itu hanya sebagai pancingan, sebagai pemangkat semangat, gitu aja. Yang paling banyak sekali sebulan, ya sekali dan sebulan itu sudah cukup rasanya gitulah. Tapi kita harus punya majlis pokok terus yang tidak pernah kita tinggalkan, pembahasan yang selalu kita berlanjut. Nah itu yang mau seperti itu. Karena kalau tabligh akbar itu pembahasannya akan bercabang kemana-mana gitu kan. Ada membahas gini, ada gini dan seterusnya. Umpamanya masalah tawasul ibadah diserinci-rinci dari A sampai Z. Tapi kita enggak bisa menangkap sebagian besar dari penjelasan itu dengan baik. Karena sudah begitu banyak penjelasan detail dan seterusnya. Nah, padahal ilmu itu ibarat memberi makan juga ya, sedikit-sedikit ya. Enggak lagi lapar, makan sebanyak-banyaknya, habis itu enggak begitu kita. Tapi harus apa? Sabar sedikit-sedikit ilmu itu. Makanya salah seorang salah mengatakan, barang siapa mengambil ilmu jumlah, kan zaba'an jumlah. Orang yang langsung mengambil ilmu secara keseluruhan cepat, ilmu juga hilang dengan sedikit keseluruhan. Tidak bisa terburu-buru mencari ilmu itu. Harus ada kesabaran dalam mencari ilmu kita. Ya, sabar mempelajari sebuah materi yang sampai runtut, runut, ya, dan clear ya pembahasannya, pindah lagi pembahasan berikutnya. Nah itu begitunya. Jadi kadang-kadang kita ini banyak ngajinya terbengkalai, itu masalahnya. Banyak terbengkalai. Ini yang kita inginkan daripada ikhwah yang telah ikut bergabung pada kita sekarang ini, runtut-runut dan komitmen gitu ya, dengan waktu dan juga kehadiran. Kemudian tidak lupa pula mencatat poin-poin yang penting, itu poin-poin yang penting. Ya, supaya apa? Bisa kita ingat lagi, bisa kita baca lagi, bisa kita jelaskan kepada anak kita, bisa jelaskan kepada istri kita, kerabat kita ya, atau sebagai simpanan ilmu kita, kita catat ada keraguan-keraguan ini pernah dijelaskan oleh ustaz rasanya dulu, lihat lagi catatan kita. Kan indah begitu. Bukan sedikit-sedikit ya, ada ragu sedikit langsung WA ustaz langsung. Nah, begitu. Kita kan sudah pernah belajar. Ya, kalau saya itu kalau kadang-kadang saya tidak balas pertanyaan-pertanyaan karena saya anggap ini orang gimana gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang semestinya dia sudah sekian lama mengaji, mestinya sudah paham kadang-kadang gitu loh. Nah, oleh sebab itu dalam menuntut ilmu kita harus fokus, runtut dan runut ya, sehingga baru merasa mendapat ilmu kita. Ada terbawa ilmu itu dalam dada kita. Nah, ini yang perlu kita ingat. Ini yang perlu kita ingat, sehingga kita harus catat pokok bahasanya apa, dalilnya apa, pembagiannya apa. Nah, itu kita harus dalam belajar, kita harus tahu apa harus dicatat juga, harus tahu ya. Belum tentu ada orang yang hadir bawa pena tapi siap semua, tapi enggak tahu apa yang mau dicatat, enggak tahu kadang-kadang gitu ya, poin yang terpenting. Nah, dalilnya, pengertiannya, pembagiannya, maksud dari pembahasan ini. Nah, itu harus kita catat sehingga kita tahu. Kalau ada hadir pertanyaan, langsung kita catat juga. Tulis catat, kita catat gitu. Ya kalau sebagai mahasiswa dulu ya, kita-kita itu kalau ada pertanyaan, lagi ada kajian, lagi ada pelajaran itu, bukan ditanya pada syekh dulu. Kalau kita ya kembali ke perpustakaan dulu, kita bahas dulu, kita coba dulu cari jawabannya, masalahnya. Kalau kita udah capek baru tanya langsung ke syekh. Begitu kita dalam belajar. Jadi ada usaha dari kita dulu, sedikit-sedikit. Kalau bukan istilahnya mau makanan cepat saji aja, sedikit tanya syekh cepat jawab. Enggak. Jadi karena kalau kita bertanya dijawab oleh syekh itu ya, jawaban syekh itu pasti ringkas, padat kan gitu kan. Dia tidak akan menjelaskan bagi persoalan yang berinci, perbedaan pendapat ulama. Nah, tapi kalau kita langsung membahas, mencari ya, ini untuk level-level para ustaz ya, untuk orang yang sudah belajar gitu kan, yang saya bicarakan ini. Jadi ya kita harus baca dulu, lihat dulu. Dan di situ kita akan puas nanti. Ada dalil yang banyak dijelaskan dalam sebuah masa itu, ada pembagian yang begitu, ada perbedaan pendapat begini. Nah, sehingga luar ufuk kita. Nah, kebanyakan sekarang ini para mahasiswa juga yang atau penuntut ilmu juga ingin itu. Ingin tergesa-gesa langsung, ingin tahu saja ya. Ingin cepat aja jawabannya gitu maksudnya. Ya kalau ustaz jawabnya ya, kalau ditanya ya tidak, jawabnya ya tidak aja. Enggak mungkin dia rinci pula lewat WA itu dalilnya begini, pendapatnya begini, ini enggak. Nah, ini yang penting kita lakukan. Nah, pentingnya kita belajarnya di sini. Kita tahu bagaimana perbedaan-perbedaan nanti penjelasan ini, bagian-bagiannya, sehingga ilmu kita itu betul tertata rapi. Ya, kalau kita di rumah sekarang, pemain pengen rumah kita itu rapi, ya kan? Nah, jangan ilmu dalam otak kita, nada kita kacau balau tempatnya, nggak tahu menyusunnya gimana gitu kan? Ini kadang-kadang nggak bisa membedakan juga. Ini masalah akidah, ini masalah ibadah, masalah muamalah, nggak ada yang bisa membedakan juga. Kadang muamalah ini masalah yang pokok atau cabang atau gimana juga kita tidak bisa membedakan. Kenapa? Nah itu tadi, karena ilmu kita tidak tertata dengan menuntut secara runut dan runtut tadi itu. Nah ini sedikit pesan. Jadi mohon kepada para ikhwan yang ikut dalam daurah kita kali ini, yang adalah buku tulis khusus gitu ya, ini daurah, ini catatan daurah ini gitu kan, ada penanya ketika hadir nanti ada rasa pertanyaan atau ada hal-hal yang penting dicatat. Nah itu mukadimah dalam penyampaian kita kali ini. Kita akan memulai masuk kepada materi insyaallah. Dimulai dari mukadimah dari kitab ini. Ini ada versi bahasa Arabnya, juga sudah ada versi bahasa Indonesianya, sudah ada versi bahasa ini di, aslinya ini dalam bahasa Arab, kemudian juga ada versi bahasa Indonesia yang sudah diterjemah, mungkin sudah dikirim melalui grup di Telegram gitu ya. Mukadimahnya dari kitab ini yaitu diberi oleh Kementerian Urusan Islam dan Wakaf Saudi Arabia, yaitu Syekh Saleh bin Abdul Aziz, ya, Ali Syekh. Beliau memberikan di sini. Mukadimah adalah beliau memukadimah dengan menyebutkan tentang bahwa ini adalah merupakan inisiatif dari Raja Fahad, ya, rahimahullah, di masa beliau, Raja Fahad, membuat sebuah komplek khusus, yaitu yang disebut di Madinah, Mujma' Balik Fahad, itu khusus khidmah untuk Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, dan juga untuk tarikh Islam. Nah, beliau memukadimah di sini, ini adalah infazan di Taujihad Khadil Karimain. Jadi melaksanakan perintah tita dari Raja Malik Fahad, ya, untuk menyampaikan kebaikan ke secara umum kaum muslimin, kata beliau, baik di berbagai belahan bumi ini. Jadi perintah dari Raja Fahad waktu itu untuk menyampaikan kebaikan, menyebar kebaikan kepada kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Pertama adalah bad'an bi'ina bi kitabillah. Nah, ini kita mendengar sedikit bagaimana perjuangan saudara Bia untuk khidmah, dan mereka tidak mempublis secara besar-besaran apa yang mereka lakukan untuk Islam, ya, dan kaum muslimin. Pertama adalah tentang perhatian dengan kitab Allah. Nah, kita tahu bagi yang pernah berhaji, berumrah, yang sering dapat gratis ke Al-Quran, biasanya ada pembagian-pembagian begitu. Nah, sudah hampir kalau enggak salah, ya, 40 bahasa atau 60 bahasa sekarang Al-Qur'anul Karim diterjemahkan dalam bahasa, ya, ke dalam 60 bahasa atau lebih gitu. Dan kemudian cetakannya berbagai versi Al-Qur'an ini dicetak, dan berbagai riwayat, bukan hafaz saja tapi juga ada riwayat-riwayat lain itu dicetak. Ya, sudah puluhan juta eksemplar, ya, eksemplar dicetak dan dibagikan secara gratis, ya. Nah, Al-Qur'an ini. Kemudian juga di antaranya menterjemahkan tadi kita sebut, kemudian juga membagikannya, ya. Kemudian juga memperhatikan berbagai hal yang lain, diantaranya adalah Sunnah Nabawiyah, kemudian ini juga banyak cetakan-cetakannya, perhatian beliau dengan situ, kemudian juga tarikh Islam, ya. Kemudian menyebutkan dan juga dari sebagai tanggung jawab dari kementerian beliau, ya, di bawah nama beliau itu Mujma' Malik Fahad, yang punya perhatian dengan dalam ilmu-ilmu Islam, yaitu Litabatul Mushaf Syarif bin Nabawiyah, untuk mencetak Al-Quran di kota Nabi yang mulia, ya, dengan merasa pentingnya untuk berdakwah kepada jalan Allah. Maka dengan begitu beliau memberikan sambutan atas kitab ini, Usul Iman Fidawal Kitab wa Sunnah. Kemudian setelah itu, untuk menjelaskan kepada kaum muslim, kata beliau, tentang berbagai persoalan akidah yang merupakan asas keimanan seseorang. Karena subhanallah, Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna fil jasad mudghah idza salat sal jasadu kullu." Sungguh dalam tubuh itu ada segumpal darah, apabila baik maka baik seluruh tubuh, maksudnya hati ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi hati ini perlu diberi pemahaman keimanan, keyakinan yang benar, maka dia akan tenang dan merasakan kenyamanan dalam hidup ini dengan bila hati kita diisi dengan keyakinan-keyakinan yang benar. Bila hati ini diisi dengan keyakinan-keyakinan yang rusak, maka dia akan galau, dia akan gundah gelana dan seterusnya, ditimpa oleh rasa kegelisahan yang tidak henti-hentinya. Maka orang-orang yang beriman, sebenarnya kata Rasulullah SAW, ajamul amru mu'min. So, hal yang perkara orang yang beriman itu hal yang sangat mengagumkan sekali. Jika dia mendapat kebaikan, maka dia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika dia mendapat ujian, dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Jadinya in asabahu sarra fasyakara fakana khairla wa in asabahu darra sabara fakana khairla. Jadi ditimpa oleh kebaikan dia bersyukur, dia ditimpa oleh keburukan dia bersabar, ya. Dan itu hati yang bisa menghadapi perkara sedemikian. Kemudian beliau menyebutkan kitab ini, kata beliau, akan diikuti oleh beberapa kitab-kitab yang lain. Beliau kata beliau menyebutkan, ya, wasatat ba'uhu insyaallah akan ada diikuti oleh silsilatun minal kutub, yaitu edisi-edisi lain daripada kitab-kitab, ya. Yaitu dia baik dalam hadis, kata beliau, fikih, kemudian zikir dan doa. Nah, ini, dan fikih sudah siap, ya. Fikih sudah siap. Mudah-mudahan nanti kalau kita sudah selesai kitab ini atau kesempatan lain, kita akan buka juga itu pembahasan fikih. Fikih dari A sampai Z itu ada kitab Fikih Muyassar, tetap cetakan Mujamak Malik Fahad. Jadi beliau kitab itu memang disediakan bagi orang-orang pemula-pemula yang mudah untuk mengetahui pokok-pokok bahasan fikih. Nah, itu bagus juga, ya. Makanya saya pilih kitab ini, dua kitab tersebut untuk dibahas. Kita mulai dulu dengan kitab ini. Kemudian beliau menyebutkan di sini, beliau berterima kasih kepada seluruh anggota dari tim yang telah menyusun kitab ini, ya, ataupun telah mengeditornya, ya, menyusun dengan baik, ya. Kemudian setelah itu sambutan dari ini mukadimah yang kedua pertama dari kitab ini dari pimpinan Mujamak Malik Fahad. Memulai dari sini setelah memuji Allah SWT. Setelah itu menunjukkan tentang pentingnya at-tauhid, yaitu di sini disebutkan di mukadimahnya, fa innal hikmah min khalqil jinn wal ins. Jadi antara tujuan hikmah ciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Sebenarnya Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Nah, wa kadza walida kana tauhid wal aqidah sahih al ma'khudhatu min ba'iha al asli. Karena itulah pembahasan tauhid dan akidah yang benar itu diambil dari ada sumbernya yang asli, ya, sumbernya asli itu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dan wahyal ghayatul li tahqiqi tilkal ibadah, karena itulah tujuan yang untuk tercapainya pelaksanaan ibadah tersebut. Fahiya asas, dan ia adalah dasar li amarati hadzal qaul ini, dan bahkan dasar bumi ini atau makhluk ini, ciptaan Allah ini akan menjadi makmur, akan menjadi tenang bila tauhid itu ditegakkan. Wa bi faqdiha yakunu fasaduhu wa kharabuhu wa ikhtilaluhu. Jadi dengan rusaknya tauhid akan membawa efek-efek bukan bagi manusia semata, bahkan kerusaknya kehidupan kita itu akan diawali dengan hancurnya pemahaman tauhid ini, akan membawa kehancuran kepada lini-lini kehidupan yang lain. Sebenarnya Allah sebutkan, ya, kalau perbuatan syirik itu adalah lauka nafihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya di langit dan bumi itu ada tuhan-tuhan yang banyak selain Allah, tentu bumi dan langit itu akan hancur. Nah, ini efeknya karena ini dalil akli, nanti akan dibahas nanti dalil akli tentang tauhid. Karena kalau ada tuhan-tuhan yang banyak, pasti masing-masing tuhan akan berkuasa dengan semaunya, kan gitu. Ini menunjukkan tentang batilnya pemahaman syirik, ya. Karena Allah itu hanya Esa, Dia yang mengatur. Kalau ada yang lain, tentu akan berebut. Yang ini ingin menghidupkan ini, yang ini ingin mematikan ini. Tuhan yang satu ini ingin mengalirkan air, ini ingin tidak. Ya, ini menghidupkan api, ini tidak. Dan terus akan hancur. Kalau seandainya ada tuhan selain Allah, tentu akan hancur. Fa subhanallah, maha suci Allah, rabbil arsyil, amma yasifun. Nah, kemudian mengutip beberapa ayat berikutnya. Kemudian wala ma kana ghairu mumkin lil uqul, dan tidak akan mungkin bagi akal manusia untuk menyendiri mengenal secara rinci, ya, tentang mengenal Tuhannya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dan menurunkan kutubnya, menurunkan kitab-kitab suci untuk petunjuk bagi manusia. Ya. Kemudian Allah mengutus para rasul, mengutus para kitab-kitab suci-Nya, ya, untuk menjelaskan kepada manusia agar mereka melaksanakan ibadah kepada Allah ala ilmin wa basirah, dengan berdasarkan ilmu, ya, dan pengetahuan, bukan asal apa kira-kira. Wa asasin wadihin, wa asasin wadihatin, wa ususin wadihatin, ya, wa ususin wadihatin, dan dasar-dasar yang jelas, ya, yang kokoh, wa da'ain qawiyyah. Jadi bukan beribadah atas ikut-ikutan, tidak, harus ada ilmunya. Nah, maka Allah telah mengutus banyak rasul untuk menyampaikan tugas menjelaskan masalah ini. Ya, ini antara tadi ayat sudah disebutkan, di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 24, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada sekelompok umat pun kecuali pernah datang kepada mereka itu apa? Seorang rasul yang atau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal ini. Ya. Kemudian juga summa arsalna rusulan tatra, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami utus rasul kami, ya, dengan bertubi-tubi. Artinya setiap umat dikirim rasul, setiap selesai sudah hampir hilang nilai-nilai tauhid, Allah utus rasul kepada kelompok umat tersebut, ya, yaitu yatbu' ba'dhum ba'dhan, saling bergantian, ya, sampai yang terakhir ada rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang telah melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya kepada umatnya, ya, dan berjuang berjihad demi tegaknya nilai-nilai tauhid di muka bumi ini. Ya. Kemudian setelah itu dijelaskan, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, beliau telah lengkap, telah selesai menyampaikan tugas-tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Jadi tidak ada satupun perkara-perkara agama ini yang belum dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik hal yang berkenaan dengan akidah maupun perkara-perkara yang berkenaan dengan ibadah, ya, kemudian juga akhlak, segala hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan urusan dunia, maksudnya perkara-perkara yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah, keyakinan kepada Allah dan seterusnya, itu setelah dilengkap dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada yang, dan bahkan penjelasan Rasulullah SAW adalah merupakan Rasul yang paling sempurna penjelasannya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini kepada beliau di saat Padang Arafah, di Padang Arafah haji yang terakhir, Hajjatul Wada, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Pada Allah katakan, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa asmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa raditu lakum Islam madina, dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Lengkap sudah. Nah, artinya tidak ada suatu perkara-perkara yang tercecer. Cuman permasalahannya kekurangan ilmu kita untuk mengetahui masalah itu. Di sinilah fungsinya kita untuk belajar dan mengetahui apa-apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga, ya, dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, muhalun ayudhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat mustahil ada orang yang mengira bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, anu allama ummatul istinja walam yu'allimhum at-tauhid. Ya, suatu hal yang sangat mustahil kalau ada orang mengira bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana cara buang air, adab buang air, ya kan, dan dia tidak mengajar kepada mereka tauhid. Tentu suatu hal yang tidak mungkin, sangat tidak mungkin hal itu. Suatu hal yang mustahil bila disangkakan, kata Imam Malik kepada Rasulullah SAW. Beliau mengajar kepada kita tentang cara, bagaimana cara berwudu, cara buang air, lalu beliau akan melupakan, tidak menyampaikan kepada kita ini masalah tauhid, itu tidak mungkin. Kemudian setelah itu, ya, di mana Rasulullah SAW telah menjelaskan berbagai pokok-pokok tauhid dan juga perkara-perkara yang akan merusak nilai tauhid itu, baik yang membatalkan asalnya atau pokok tauhid atau merusak nilai-nilai kesempurnaan dari tauhid itu. Nah, kemudian setelah itu, ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa tauhid ini merupakan adalah asas dakwah para rasul. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Dan semua nabi tidak ada berbeda ajaran mereka dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah. Cuma ada perbedaan dalam masalah apa? Dalam syariat, iya, dalam hukum-hukum ibadahnya atau muamalahnya. Maka di sini suatu hal yang juga menunjukkan keagungan tauhid itu adalah semua nabi sepakat dalam masalah ini. Enggak ada satupun, semua mulai dari awal rasul itu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nuh sampai akhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana da'iyatan ila tauhid, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyeru kepada tauhid. Kemudian disebutkan id anna rusula kullahum muttafiquna ala dzalik. Semua rasul sepakat dalam masalah ini. Jadi di dalam ajaran agama ini ada perkara-perkara usul yang sepakat semua nabi. Tentang haramnya zina, haramnya mencuri, haramnya berbohong, itu sepakat semua agama. Maksudnya semua rasul, syariat para rasul. Ya, sepakat semua. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada baik dan buruk. Semua rasul mengajak pada itu. Tidak ada satu perbedaan dalam hal itu. Kalau kita jabarkan panjang sebetulnya, karena ada orang-orang orientalis mencoba membedakan antara ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Nabi yang lalu. Mereka lalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, kata mereka adalah menciplak ajaran Nabi-Nabi sebelumnya. Kenapa? Karena ada kesamaan antara ajaran Rasulullah SAW dengan ajaran Nabi sebelumnya. Iya, memang ada kesamaan. Memang asalnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Allah memberikan hal-hal yang sama kepada setiap Nabi. Bukan berarti Nabi SAW belajar kepada ulama-ulama Yahudi dan Nasrani, sebagaimana prasangkaan orang-orang orientalis ya kan. Kalau orientalis prasangkaannya begitu. Oh, Muhammad itu mengambil ajaran Islam itu dari ajaran Yahudi dan Nasrani. Menurut mereka begitu. Ya. Alasan mereka apa? Karena ada nilai-nilai kesamaan, kata mereka di sudah saat di situ. Nilai-nilai kesamaan ini memang ada. Setiap nabi ada nilai kesamaan. Memang asalnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pokok-pokok ajaran agama itu banyak sekali kesamaan-kesamaannya, terutama dalam masalah akidah. Ya. Nah, oleh sebab itu tadi sudah kita sebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala surat An-Nahl ayat 36, yaitu sungguh kami telah mengutus setiap umat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wa yajtanibut tawud. Kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul an ya'budullah, agar umat itu hanya menyembah Allah dan menjauhi ibadah kepada tawud. Kemudian juga surah Al-Anbiya tadi sudah disebutkan, Allah tegaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi adalah berita, kalau ini adalah kata Allah kepada Rasul. Wa ma arsalna min qablika. Allah sampaikan kepada Rasul, tidak seorang rasul pun kami utus sebelum engkau hai Muhammad, ya, kecuali yang diwahyukan kami wahyukan padanya, kata Allah, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tiada yang kami wahyukan kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali bahwa tiada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Pak buduni, sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini ingin menjelaskan bahwa tugas para nabi yang berdakwah itu, misi utama mereka semua satu, yaitu menegakkan tauhid. Lalu apa tujuan kita sebutkan itu? Ini menunjukkan tentang keagungan tauhid itu. Sehingga inti dakwah dan semua nabi, dan ini juga pernah kita jelaskan di beberapa pertemuan kita yang lain, bahwa tanda-tanda ciri dakwah yang benar itu adalah punya perhatian besar kepada tauhid. Kenapa? Ya, karena itu adalah pokok inti dari ajaran agama ini. Nah, kalau kita memulai melihat ada metode dakwah yang memulai dengan atau tidak kurang perhatian kepada tauhid, maka hal itu sudah menunjukkan sudah melenceng dari manhaj para anbiya dan rasul. Ya, ada yang berbicara masalah akhlak saja, tidak mau bicara masalah tauhid atau muamalah dulu fokus ya. Ya, kita maksud di sini mereka lebih fokus ke sana. Bukan berarti berbicara akhlak itu tidak ya, harus dijelaskan, bukan begitu yang dilarang. Artinya dia di dalam dakwahnya selalu mengkaitkan antara hubungan akhlak dengan tauhid, muamalah dengan tauhid ya, kemudian ibadah dengan tauhid. Kemudian banyak dalil-dalil sini kemudian juga telah disebutkan waqad sabata fi sahihain, kemudian juga disebutkan di sini menyebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menyebutkan al-anbiya ikhwatun li'allah. Para nabi itu bagaikan saudara seibu. Maksudnya saudara seibu gimana? Bapaknya satu tapi ibunya banyak. Saudara seayah. Jadi maksudnya itu ibunya ada syara'i', yaitu syariat-syariatnya, pola syariatnya berbeda-beda. Umpamanya kalau kita ambil contoh umpamanya syariat ibadah umpamanya di salat, semua umat semua nabi diajak oleh mengajak umatnya untuk salat. Tetapi pelaksanaan bentuk salatnya ada yang berbeda-beda. Umpamanya di masalah kiblat saja umpamanya kiblat umpamanya umat dahulu kiblat sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan juga Nabi Muhammad SAW selama 6 bulan atau ya sampai di Madinah beliau juga salat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian salat umpamanya kefianya atau bentuknya ada yang berbeda-beda, tapi yang salat tetap sama. Puasa umpamanya, puasa pada umat lalu juga ada, tetapi praktek pelaksanaannya tidak seperti umat Islam. Kalau umat Yahudi dahulu puasanya umpamanya setelah mereka masuk waktu berbuka kemudian mereka ketiduran, enggak boleh makan lagi, sehabis tidur harus melanjutkan lagi untuk besoknya berpuasa. Itu di antara kesulitan yang dialami ulama umat-umat yang berlalu ya dalam bentuk ibadah mereka. Kemudian taharah bersih bersuci umpamanya. Umat berlalu juga mereka bersuci, tetapi mereka apa? Harus dengan air. Tapi kalau umat ini kata Rasulullah SAW, fudil tu ala anbiya bisittin, di antara keutamaan bagi umat ini adalah umat ini kalau tidak ada air dia junub, air enggak ada, kekeringan ya. Air enggak ada, dia ingin berwuduk, dia boleh bertayamum. Kalau umat dahulu tidak. Umat ini boleh beribadah di mana saja di bumi ini. Ya, salatnya dibolehkan kecuali dua tempat, umpamanya itu adalah yaitu di pasar dan di kuburan, tidak boleh bersolat di situ kan. apa di kuburan dan di tempat yang kotor, ya, tempat najis. Nah, di situ yang tidak boleh. Tetapi tempat-tempat lain dibolehkan. Nah, berbeda dengan umat lalu, mereka beribadah harus tempat ibadah yang sudah khusus untuk beribadah. Nah, itu di antara perbedaan syar'i. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian itu kami berikan syariat, ya, kata Allah. Kalian itu diberi syariat dan pola cara yang tersendiri-sendiri masing-masing. Tapi ya, usul dari ibadah-ibadah itu hampir sama. Nah, ini sedikit tentang masalah kaitan antara ajaran tauhid ini merupakan ajaran Allah kepada semua umat. Itu intinya begitu. Kalau kita tahu situ berartinya inilah yang harus selalu dipelajari dan diamalkan dan untuk dituntut dan dipelajari untuk dijelaskan kepada umat. Kemudian dan itulah mestilah setiap orang, ya, dengan demikian mutaqarran ladal kulli muslim. Di sini menjadi suatu hal yakinlah bagi setiap muslim, ya, menjadi jelas baginya, ya, bahwa akidah la majala fiha li ra'yi wal akhdh bil wal ata. Jadi kalau masalah akidah itu bukan ada di sana urusan logika. Maksudnya logika berdasar logika semata, ya. Jadi boleh ditolak, boleh tidak. Ya, tidak bahwa hal itu suatu perkara yang tidak mungkin karena akidah itu sumbernya dari Allah. Wa innamal wajib 'ala kulli muslimin fi masyarikil ardi wa maghribiyah. Kewajiban setiap muslim baik di manapun di penjuru bumi ini adalah meyakini akidah para rabi dan rasul dan beriman dengan usul-usul allati amanu biha yang mereka jelaskan kepada umatnya wada'u ilaiha dan mengajak umatnya untuk beriman dengan itu duna tasyakukin wa dan tanpa ada rasa ragu wa ta'awtarududin juga tidak ada rasa bimbang. Nah, lalu di antara usul iman itu adalah contoh di sini sebutkan dari akhir surat Al-Baqarah ayat 285 umpamanya amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah. Jadi telah beriman rasul dengan apa yang turun kepadanya dari Rabb-nya wal mu'minun dan orang beriman kullun masing-masing beriman amana billah dengan Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi beriman dengan Allah para malaikatnya kitab-kitab suci dan para rasulnya la nufariqu baina ahadin mir rusuli tidak boleh membeda-bedakan seorang pun dari rasul itu. Semua rasul kita cintai, semua rasul kita imani. Maksudnya mengimani ini apa? Nah, inilah nanti akan kita jelaskan. Maksud beriman kepada Rasul yang berlalu setelah Nabi Muhammad itu apa maksudnya? Kan kita wajib beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil. Maksudnya gimana Ustaz? Apa kita mengamalkan ajaran Taurat? Bukan. Maksudnya mengakui bahwa Allah telah menurunkan sebuah kitab suci kepada Nabi Isa, pada Nabi Musa, pokoknya Nabi Isa, Injil, Nabi Musa, Taurat, Daud, Zabur. Itu iman kita yakin. Dan kitab suci itu namanya sudah jelas. Tetapi bukan berarti kita mengamalkan ajarannya. Tapi kita meyakini kebenaran penurunan kitab suci kepada umat tersebut. Kemudian pula kita yakin bahwa Nuh adalah Rasul, Ibrahim adalah Rasul. Kalau kita mengingkari salah satu saja dari Rasul-Rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah SAW dan sunnah yang sahih, maka kita tidak beriman dengan seorang Rasul pun. Karena oleh sebut semua ini, la nufarriqu baina ahadin min Rasul. Tidak ada pembeda-bedaan dalam beriman Rasul. Nah, di antara bukti kekufuran umat yang lain itu, di samping syirik juga mereka, umat Yahudi Nasrani itu ya, kalau mereka pemanya ada di antara syaitati. Wufrawanaka Rabbana wa ilaikal masir. Kampunan kau yang kami harap, ya harap kami, dan kepada engkau lah kami akan kembali. Nah, inilah urusan seorang mukmin, ya, mukadimah dari kitab ini, mengadia mereka adalah tunduk dan patuh kepada apa yang datang dari Allah, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, terakhir nih dari mukadimah ini, walihal fa'inna alam islami, karena itulah sungguhnya, ya, alam Islam, atau dunia Islam, ya, sangat butuh untuk mengenal tentang akidah yang sofia, akidah yang murni, akidah yang bersih, naqiyah. Ilhiya qutbu sa'adati, karena itu adalah kunci kebahagiaan. Ya, alladhi 'alaihi tadur. Ya, kunci kebahagiaan wa mustaqirun najatihi adalah sumber kebahagiaan juga, alladhi anhu la tahur. Tidak ada tempat untuk mencari kebahagiaan di luar itu. Kemudian dalam tulisan yang ringkas ini akan didapati oleh seorang muslim usul akidah Islamiyah, itu pokok-pokok akidah Islamiyah, wa ahamma ususiha, dan pokok yang paling penting dari dasar-dasar. Jadi sudah usul pokok-pokok, tapi yang terpenting lagi dari pokok-pokok itu, wa abrazu usuliha, dan yang sangat terpenting, ya, yang tidak mungkin seorang muslim pun untuk tidak mengetahuinya, wa yudzalika kullu makrunan bidalili, dan semua masalah itu akan disebutkan dalilnya. Jadi bukan sekedar masalah saja, tapi setiap masalah yang disebutkan dalam kitab ini nanti akan ada dalilnya. Muda'aman bisyawahidi, ada dalil dari Al-Quran Sunnah. Bahwa kita mustamilun ala usul iman fidu'il kitab wa sunnah. Jadi kitab ini adalah pokok-pokok keimanan yang terdapat Al-Quran dan Sunnah. Wa ya usulun azimah maurusatun anir rasul. Jadi dasar-dasar yang sangat penting. Ya. Dan sangat jelas. Ya. Kemudian, yumkinu likulli mumayyizin min saghir wa kabir an yudrikaha bi aqsar zamanin. Jadi tujuannya apa? Agar mudah dipahami oleh baik orang yang sudah dewasa maupun anak-anak. Dalam waktu yang sangat singkat. Ya tentu untuk singkat kita enggak tahu ya berapa lagi pertemuan nanti. Halamannya ada sekitar 200 lebih ya. Sekitar 300 ya. 302 halaman. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan waktu yang sangat cepat sebenarnya sebutkan sini. Dalam waktu yang sangat singkat ya. Wa taufiq billah. Ba'da munasabah nuqaddim bisyukur dan kemudian pimpinan dari Mujamak Al-Fahad menyebutkan penyusun buku ini beliau mengucapkan terima kasih kepada penyusun buku ini yaitu diantara Hum Dr. Saleh bin Sa'ad Suhaimi yaitu Syekh Saleh Suhaimi kemudian Dr. Abdul Razak bin Abdul Husin Al-Abad Syekh Abdul Razak Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili ya ketika masa ini sudah sering ke Indonesia ya Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili kemudian juga yang memurajaah yang mengedit dan memurajaahnya meneliti kembali apa yang ditulis oleh tiga orang Syekh ini itu Dr. Ali bin Muhammad bin Nasr Faqihi. Beliau ini adalah ulama senior di Kota Madinah, murid dari Syekh Abdullah bin Husain Al-Abad dan juga teman dekat dari Syekh Rabi bin Marhali. Ya, dan kebetulan alhamdulillah beliau merupakan kami sebut bahwa beliau adalah guru khusus kami karena semenjak beliau mengajar di Masjid Nabawi dan semenjak saya belajar di Madinah selalu mulazama dengan beliau di Ali Nasr Faqihi ini. Ya, beliau orangnya sangat muadab, sangat berhati-hati dia. Ada suatu sifat yang banyak dapat diambil dari beliau sehingga semenjak saya berjumpa dengan beliau di Madinah, pertama sekali kajian beliau saya ikuti di Masjid Jami' Islamiyah itu Syarah Aqidah Tauhidiyah. Kemudian setelah itu beliau mengajar di Masjid Nabawi mulai dari kitab Syekh Abdurrahman Sa'di ya, kitab Qaulul Sadid, Syarah Kitab Tauhid, kemudian Taisur Rahman dan kitab-kitab lain di kitab Syekh Muhammad Wahab, Fathul Majid dan seterusnya, Mukhtasar Sirah ya, sampai saya kembali ke Indonesia ya, selama saya di Madinah mulazama dengan beliau dan di malam-malam yang lain biasanya beliau dalam setiap pekannya mengajar dua kali ya, selain itu saya duduk di majlis Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Kemudian Dr. Ahmad Atiyah Gomedi. Nah, Ahmad Atiyah Gomedi juga sebagai guru saya juga waktu di S3. Semua yang sebelumnya juga guru saya semuanya di S3 dan juga S2. Dr. Soleh ini di Magister dan Dr. S3 S2 dan juga Syekh Ibrahim juga. Demikian Syekh Abdul Razak itu guru di waktu S3. Beliau mengajar di jurusan prodi jurusan akidah atau prodi Usuluddin waktu itu. Tapi ini mukadimah dari Mujamak Malik Fahad. Biar kita tahu karena di sini sebutkan di kitab ini dipersiapkan oleh nukhbatun minal ulama. Nukhbatin minal ulama. Jadi disiapkan oleh ulama-ulama di antara siapa penyusunnya ini orang-orangnya yaitu Syekh Saleh bin Sa'ad Suhaimi, Syekh Abdul Razak bin Abdul Husain Al-Abad, Syekh Ibrahim bin Amr Ar-Ruhaili, kemudian diberoja oleh Syekh Ali Nasir bin Ali Nasir Faqihi dan Ahmad Abati Al-Ghamidi. Baik, kemudian insyaallah babul awal kita akan mulai jumpa insyaallah hari Sabtu ya, babul iman billah kita lanjutkan sedikit dengan tamhid ini. Tamhid ini pengantar maksudnya. Pengantar di sini juga menyebutkan tentang permasalahan urgensi tauhid sebetulnya di pengantar ini. Nanti setelah itu baru bab yang pertama halaman 9 kalau yang dalam edisi bahasa Arabnya. Nanti akan kita bahas pada jumpa kita yang kedua insyaallah hari Sabtu jam 7.30 pagi ya. Mungkin ada dua versi daripada pengumuman. Yang benar itu adalah yang hari Sabtu pagi jam 7.30 sampai 9.30 insyaallah. Taip, kita masih tersisa waktu ya, karena waktu di Jember lebih cepat dari waktu dari Jakarta atau tempat lainnya ya. Kita lanjut sedikit pengantar di sini. Pengantar di sini adalah tetap menjelaskan tentang bagaimana keagungan tauhid di sini, dalil-dalil di sini disebutkan di sini. Di antaranya pertama ada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. di situ disebutkan wa ajal matalib, bahwa hal yang sangat penting yang untuk dicari, wa ahmul maqasid, yang dituju, ya, wa anbalul ahdaf, ya, tujuan yang sangat agung, ya, ya, wa bihi tahyal abdu hayatan thayyibah, dan dengan itu seseorang akan hidup bahagia, ya, wa yanju minal makari wasyurur, dan dia selamat dari berbagai hal yang dia takutkan, membahayakan, keburukan, ya, wa yanalu sawabal akhirah, dan dia mendapatkan kebahagiaan akhirat dan naiknya surga, nikmatnya surga, ya, dan nikmat yang tidak akan putus dalam surga. Nah, syaratnya apa? Yaitu adalah beriman. Iman itu apa? Iman itu ada intinya adalah tauhid. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, kata Allah, wa huwa mu'min. Syaratnya dia beriman. Fala nuhyiyannahu, kata Allah, kami akan hidupkan dia hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu nakira bagi yang pernah bahasa Arab, hidup bahagia. Bahagia dalam apa? Baik pada dirinya, dalam keluarganya, dalam masyarakatnya, negaranya, baik waktu di dunia, di alam kubur, di akhirat, di padang mahsyar, waktu di melewati siratul mustaqim sampai masuk surga. Hayatan thayyibah, hidup yang baik. Jadi itu yang pertama. Ya, amal soleh dan dengan syarat beriman. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan dihidupkan oleh Allah dalam hidup yang bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan berarti dengan sisi materi saja. Banyak orang punya harta banyak, tapi hidupnya tetap merasa tidak puas, galau, dan seterusnya. وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kata Allah, kami akan balasi pahala mereka dengan sebaik-baik dari apa yang mereka amalkan. Itu. Kemudian juga, Allah sebutkan dalam surah Isra ayat 19. وَمَنْ أَرَدَ الْأَخِرَةَ. Orang ingin kebahagiaan akhirat. Wasa'ala sa'yaha. Dia kemudian dia melakukan amal untuk mencari kebahagiaan akhirat itu. Wahwa mu'min. Ini syaratnya. Dan dia dalam melakukan amal-amal kebahagiaan untuk mencari kebahagiaan akhirat itu harus beriman. Fa'ulaika kana sa'yuh mashkura. Itulah orang yang usahanya akan dibalasi oleh Subhanahu wa ta'ala dengan kebalasan yang sangat istimewa. Baik. Kemudian juga. Dalil yang disebutkan sini. Wa min ayati. Dalam surat Thaha ayat 75. Wa man ya'tihi mu'minan. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ. Barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan beramal soleh, فَأُولَيْ لَهُمُ الدَّرَجَاتِ. Bagi mereka itu adalah surga yang bertingkat. دَرَجَةُ الْأُولَى. Berada di tingkat-tingkat yang paling tinggi. Jadi orang yang datang menghadap Allah, وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا, dengan beriman. Dan قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ. Tapi juga sekadar juga bukannya beriman tanpa beramal, karena tidak mungkin seseorang yang beriman tapi dia tidak beramal. Maka Allah katakan akan balas dia lahumud darajat al-ula, dia akan dapat surga, ya, yang istimewa di tempat yang sangat tinggi mulia. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di sini, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman, semuanya orang beriman dan beramal soleh itu, bagi mereka itu surga firdaus, tempat tinggalnya kala di akhirat. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna 'anha hiwala, tidak akan sedikit mereka ingin berpindah dari situ. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, jika kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'la jannat wa awsatuha. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, ya, yang paling baik. Maka di sini orang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul Firdaus nuzula, tempat di surga Firdaus. Nah, kemudian telah ditunjukkan oleh nusul-nusul Alkitab dan Sunnah bahwa beriman itu tegak di atas 6 pokok, yaitu beriman kepada Allah, pada malaikat, kitab suci, para rasul, hari akhirat yang terbaik dan buruk. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berapa ayatnya? Seperti dalam surat Surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhallazina amanu aminu billah, wahai orang beriman, berimanlah dengan Allah. Kena mungkin akan kita bertanya, kan sudah dipanggil wahai orang beriman. Kenapa kita suruh beriman lagi, bukan kita sudah beriman? Artinya sini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Kenapa disuruh beriman lagi? Bukankah kita sudah beriman? Mungkin ada orang bertanya demikian. Maksudnya, wahai orang-orang yang telah meyakini kebenaran Islam, sempurnakan imanmu itu. Tingkatkan keimanmu. Ya, karena kalau orang belum beriman dengan Allah, belum disebut orang beriman. Tapi kenapa disuruh lagi? Aminu billah. Artinya, sempurnakan imanmu, ya. Sempurnakan imanmu, ya, dengan Allah dan Rasulnya. Kitab dari Alkitab yang diturunkan kepada rasul-rasul, dan juga kitab yang turun kepada rasul, kepada Nabi Muhammad SAW, kitab yang turun kepada Nabi yang turun ke sebelumnya. Wa may yakfur billahi, orang yang kafir dengan Allah dan para malaikatnya, Ada sinyal yang terganggu, Maya. Bentar. Kembali lagi dia. Tidak ada nyambung. Tidak ada. Di live, sebentar. New connection. Di bawah. Ada di bawah. Ini zoomnya kurang jalan. Nanti koneksi. Coba nanti. Kemati. Mati apa ini? Ini habis sih baterainya ada di bawah. Ini gimana? Samsung ini pernah masuk sih? Entar dulu. Ini ada antara teman. Yang 5-6 itu siapa? Hah? Sama. Ke bawah dah keluar. Berapa game ini? Tanya dia enggak hafal dia tahu ini berapa? Hah? Orang mana? Tapi kan ada dia. Biasanya dia langsung bisa mungkin ada. mesti dari saya. Kita lanjutkan kembali sedikit pembahasan kita, masih sedikit lagi insyaallah. Ini masih pengantar. Itu tadi menyebutkan tentang pembahasan pokok-pokok keimanan di dalam Al-Quran Sunnah. Setelah kita bahas sedikit dari surah An-Nisa ini tadi, ayat 136, di mana Allah SWT menegaskan, wahai orang beriman, berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya dan kitab yang turun kepadanya, ya, dan kitab yang turun kepada sebelumnya. Jadi kita di sini suruh beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kitab yang turun kepada Rasulnya, dan kitab yang turun kepada sebelumnya, sebelum nabi-nabi, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa may yakfur billahi, ini yang syahidnya, barang siapa yang kafir kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitab sucinya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wa yaumil akhir, dari akhir, faqad dhalla dalam ba'ida, sungguh dia telah sesat, kesesatan sangat jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang di awal menegaskan tentang wajib beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga disebutkan siapa yang kafir kepada Allah. Ini menunjukkan tentang wajib beriman. Tapi lawan dari iman itu adalah orang yang kufur dengan Allah dan malaikat dan kitab-kitab suci yang tidak mau beriman. Maka dan juga para Rasul dan hari akhir tidak mau meyakini rukun iman yang enam. Faqad dhalla dalam ba'id. Sungguh dia tersesat kesesatan jauh. Mungkin ada orang bertanya, di mana bagian beriman kepada takdir baik dan buruk di sini? Beriman kepada takdir baik dan buruk adalah termasuk dari bagian beriman kepada Allah. Karena mengakui Allah itu adalah qadir ala kulli syai', Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tetapi terdapat dalam ayat lain juga, inna kulli syai'in khalaqna biqadar. Semuanya salah suatu, kata Allah SWT, kami ciptakan dengan ketentuan-ketentuan. Kemudian juga penegasan lain dalam rukun iman ini dalam surah Al-Baqarah, ayat 177. Jadi kalau yang pertama tadi surat An-Nisa ayat 36 penegas tentang rukun iman, kemudian juga surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Tidaklah sebuah kebaikan engkau cukup melingkar wajahmu ke barat dan ke timur, dan ke barat, walakinal birru, tapi kebaikan itu adalah man amana billahi, orang beriman dengan Allah, wa yaumil akhir, hari akhirat, wal malaika, dan para malaikat, wal kitab, wan nabiyyin, dan kitab-kitab suci dan para nabi. Kemudian juga dalam ayat yang lain tentang rukun iman yang enam ini disebut lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang tadi sudah disebutkan, amanar rasul ma unzila ilaihi rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, ini tiga ayat yang menyebut tentang rukun iman yang iman yang enam di dalam Al-Qur'an Karim. Kemudian secara khusus juga Allah tegas tentang beriman kepada takdir baik dan buruk. Walaupun tadi beriman kepada takdir baik dan buruk itu ikut kepada beriman kepada Allah seperti kita sebutkan tadi. Karena di antara keyakinan beriman kepada Allah, meyakini Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, mentakdirkan segala sesuatu. Terdapat dalam ayat lain, contoh dalam surah Al-Qamar ayat 49, ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kata Allah kami telah ciptakan dengan bentuk adanya takdir, ketentuan-ketentuan tertentu. Kemudian di dalam hadis tentang perkara ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang masyhur dengan hadis disebut dengan hadis Jibril, karena Jibril sebab urut dari hadis ini datangnya Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bertanya Jibril bertanya tentang iman, lalu Rasulullah menjawab antu mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarr, engkau beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir dan buruk. Inilah enam dasar keimanan yang agung yang merupakan simpul keimanan, ya, la iman li ahadin, tidaklah dikatakan seorang beriman kecuali bila dia beriman dengan keseluruhan rukun iman ini. Wahai usul mutarabithah mutalazimah. Keenam usul ini, keenam poin keimanan ini, rukun iman ini saling berkaitan dan saling bergantung dan tidak mungkin dipisahkan salah satu dari yang lainnya, ya. Beriman dengan sebagiannya mewajibkan beriman dengan selainnya, ya, sebagian yang lainnya. Kufur dengan salah satu dari bagian keimanan yang enam ini, sungguh dia berarti dia kufur dengan segala bagian-bagian yang lainnya. Karena itu wajiblah bagi seorang muslim untuk mengetahui dan mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab suci, para rasul dan nabi, hari akhirat, dari baik dan buruk. Inilah yang dapat kita bahas pada penyimpangan kita kali ini. Insyaallah ini adalah mukaddimah atau tamhid, pengantar dari daurah kita kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya. Sebelum lupa, pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab, ada pertama adalah Bagaimana urgensi mempelajari tauhid? Jawab. Nanti dijawab untuk dikirim ke admin. Apa urgensi? Bagaimana urgensi belajar tauhid itu? Tadi kita sebutkan di awal, alasannya 1, 2, 3 gitu. Kemudian kenapa kita harus belajar itu harus runut dan runtut? Kenapa harus kita belajar itu? Bagaimana supaya ilmu itu bisa tersimpul dalam otak kita, dalam dada kita? Kenapa harus belajar itu harus dengan runtut dan runut? Yang ketiga pertanyaannya adalah, sebutkan berapa syekh yang menyusun kitab ini. Nah, supaya tahu juga kan berapa orang syekh, siapa nama syekh tadi yang tidak sebut. Kemudian terakhir adalah dalam surat apa terdapat ya penyebutan tentang rukun iman yang enam. Tadi sudah, dan ayat berapa tadi kita sebutkan kan. Nah, kemudian hadisnya ya, hadis yang menyebutkan tentang itu, menyebutkan tentang rukun iman yang enam itu diriwayatkan dalam siapa yang meriwayatkannya. Ya. Baik, itu barangkali beberapa pertanyaan, dan itu kita kalau bisa ya kita ingat-ingat ya tentang rukun iman, dalilnya apa ya, supaya keyakinan kita terhadap perkara-perkara keimanan itu semakin kuat. Ya. Karena dalam belajar kita ibaratnya bila dalil itu semakin banyak, bila ilmu semakin bertambah, maka kokohan iman kita akan bertambah. Oleh sebab itulah Allah sebutkan, orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya dari orang beriman semata. Ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Orang akan meningkatkan kedudukan orang beriman, tapi orang berilmu kedudukannya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena imannya berdasarkan ilmu. Ya. Dia tahu dalil-dalil, di antara dalil-dalil yang menguatkan itu, pembagian-pembagiannya, hal-hal yang harus diyakini, ya. Demikian. Dan berikutnya mungkin sebelum masuk azan di Jember, silakan jika ada pertanyaan dan juga diskusi dari teman-teman yang ikut dalam Zoom, silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Ini pertanyaan di luar materi berarti. Ya, pertama adalah hal yang perlu kita tanya kepada setiap apa yang kita lakukan itu adalah apa kebaikan yang kita dapat, itu saja. Baik diri kita atau untuk keluarga kita, untuk kehidupan dunia kita, untuk kehidupan akhirat kita. Apa yang kita dapat dari melakukan sebuah kalau seandainya ada anak kita bekerja sia-sia, enggak ada faedahnya, gimana kita? Marah enggak? Apalagi bahwa kita harus tahu setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, nikmat ini kemana faedahnya sekarang? Apakah itu bagian dari bentuk bersyukur kepada Allah, atau apa itu menambah keimanan kepada Allah? Apakah hal itu merupakan suatu hal yang sia-sia? Yang mana kita akan diminta pertanggungjawaban sebenarnya dalam hadis Rasulullah SAW, lan tazula qadamu 'abdi yaumil qiyamah, tidak akan melangkah seseorang pada hari kiamat hatta yus'ala 'an arba', sampai dia bertanggungjawab empat hal. Di antaranya apa? Di antara an malihi bima anfaqa wa bima iktasaba. Tentang harta yang dia dapat, ya, bagaimana dia belanjakan, bagaimana dia gunakan, dan dari mana dia dapat. Jadi kemudian umur, an amri fima afna, dengan umurnya di mana dia habiskan. Bayangkan berjam-jam kita mungkin main game, ya, walaupun setengah jam saja cukup rugi. Coba kalau antum baca Al-Quran setengah jam itu minimal ya 3 halaman atau 1 juz bisa itu lewat itu. Berapa kebaikan yang antum dapat, 1 huruf saja ke 10 kebaikan, ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita terfitnah dengan zaman ini gitu ya. Suatu hal perkara yang tidak berfaedah. Bahkan berbahaya sebetulnya, dan tidak sedikit juga yang sudah mendapat bahaya dari game-game itu, ada yang stres, ada yang gila, dari anak-anak juga tidak sedikit yang stres ya dan gila selamacamnya, bahkan akan terbawa dengan berbagai bentuk emosional yang ada dalam game itu. Tetapi harus kita ketahui bahwa setiap permainan yang kita lakukan akan mempengaruhi karakter hidup kita. Yakin antum? Setiap trak permainan yang antum lakukan akan mempengaruhi. Oleh sebab itu almaru ma'al aladin khalili, seseorang itu bersama agama temannya, dia sekarang dia berteman dengan beramain dengan apa, bagaimana dia sering memukul, dia akan nanti akan keluar karakter-karakter itu dalam pergaulan sehari-harinya dia. Nah, ini bahaya sekali. Apalagi kalau seandainya game-game itu adalah ada yang menampilkan aura-aura yang sangat sensitif. Ini bahaya lagi ya kan? Pasti bahaya lagi. Nah, ikhwan, saya nasihatkan pada diri sendiri kita semua, berpikirlah ya, kita belum tentu masa muda ini akan atau masa sehat kita ya. Ingat, masa sehat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita, hadis tadi wa syabab fima ablah. Masa muda di mana dihabiskan, umur di mana diselesaikan. Kita akan bertanggungjawab sekecil apapun nikmat yang akan kita yang kita dapatkan. Ya, oleh sebab itu pergunakanlah segala hal yang kalau kita tidak butuh infakkan. Ya, kalau antum sudah lebih uang, ini kenapa antum buang-buang untuk beli kuota kemudian memain game segala macam? Ini satu hal yang ada di sana banyak saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Pada di sana banyak badan-badan dakwah yang butuh uluran tangan kita. Kemudian masih banyak pekerjaan kita, bodohnya kita dengan agama yang kita baca Al-Quran kita yang jauh lah. Ya, banyak hal ya ikhwan. Yang paling antum pikirkan adalah apa yang akan antum bawa mati. Itu aja yang perlu antum pertanyakan selalu. Semua apa yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Apa bekal yang telah kita persiapkan? Kalau sekarang saja banyak orang berpikir ya, bulan depan sudah berpikir bagaimana makan. Bahkan bukan bulan depan, 10 tahun yang akan datang dia sudah berpikir bagaimana kehidupan anaknya. Tapi dia lupa memikirkan bagaimana kehidupannya kalau seandainya setelah di dunia ini dia. Apa yang telah dibawa bekalnya? Maka oleh satu ikhwan, ingat, jangan pergunakan waktu dengan hal yang sia-sia. Karena kata Rasulullah SAW, nikmatani maghbun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat manusia yang selalu yaitu tertipu mempergunakannya, yaitu as-sihhatu wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang. Semua kita semua selalu dapat memanfaatkan waktu-waktu kita pada perkara-perkara yang manfaat ya untuk dunia dan akhirat kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab.